Mitra bisnis, saya masih ingat tahun lalu saya ke The First Starbucks atau toko Starbucks yang pertama di Seattle. Yang lucu di sana tidak ada kursi ya, tapi Anda bisa memesan Starbucks. Dari ceritanya saya malah tahu bahwa Starbucks yang pertama tidak menjual kopi gelasan. Mereka menjual biji-biji kopi saja, bahkan biji teh dan beberapa biji obat-obatan. Yang menarik adalah bahwa Starbucks yang sekarang kita kenal begitu terkenal, awalnya bukanlah sebuah toko kedai kopi. Ya, kalau Anda lihat, banyak sekali apa yang dimulai di awalnya itu bukanlah yang terjadi sekarang. Kalau Anda lihat Nokia, itu dulu pabrik kertas, tapi sekarang jadi pabrik handphone yang terkenal. Viagra itu obat jantung. Nah, dengan pemahaman betapa anehnya sesuatu itu dimulai dan berubah menjadi sesuatu yang sukses, maka kita kalau ingin memulai sesuatu, janganlah terlalu merencanakan sampai sempurna dulu baru jalan. Terutama kalau upaya itu upaya yang kecil. Kita mulai saja sesuatu, karena mungkin nanti di tengah perjalanan kita berubah gitu ya. Kalau Anda tahu Apple itu dulu asalnya komputer gitu ya, sekarang jadi handphone ya, jadi iPod, jadi apapun, jadi iPad dan lain-lain. Memang masih dekat dengan komputer, tapi mulai masuk ke consumer elektronik. Yang penting buat kita adalah memulai sesuatu ya, men-starting something new, mencoba sesuatu yang baru ya, karena kita tidak tahu nantinya mau jadi apa. Dan saya yakin kalau kita mencoba hal yang baru sering gagal, kita tidak boleh takut terhadap kegagalan, karena kegagalan sebenarnya adalah sebuah lencana, tanda penghargaan bahwa kita tahu sesuatu itu tidak bisa kita lakukan. Kita tahu dengan yakin tidak bisa kita lakukan. Dan itu membuat kita mau memperbaiki diri kita untuk mulai lagi memulai yang baru dan menjadikannya menjadi lebih sukses karena pengalaman kegagalan kita di masa lalu. Sering orang tanya pada saya, Pak San, lalu kapan kita harus memulai sesuatu yang baru? Sekarang tentu lebih baik daripada kata segera. Mulailah sekarang, lakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Kapan terakhir kali Anda melakukan sebuah inisiatif yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya? Dari itulah kita mulai membentuk hal-hal yang baru, yang membawa inovasi dan kesuksesan dalam kehidupan dan bisnis kita. Saya Tanah Disantoso, Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau pada Twitter dan Facebook saya. Salam sukses untuk Anda.